tambih, tambihat sebagai penutup dari pembahasan apa? Masdar. Setelah kita selesai dari pembahasan sebelumnya, pembahasan masdar, sulasi, rubai, mujarrad dan mazid, khumasi, sudasi, yang mana tersimpulkan bahwa semuanya kiasi. Semuanya adalah apa? Kiasi. Apakah sulasi, rubai, khumasi, sudasi, semuanya apa? Kiasi. Kalau ada yang keluar dari situ, maka kita katakan itu adalah apa? Sima'i. Dan itu sedikit. Sekarang tambihat, beberapa tambih setelah belum selesai dari pembahasan masdar. Ya, sebelum masuk di pembahasan isim fa'il, al-awwal, tambih yang pertama, yusagu lidalalati alal marrah. Ini yang kita kenal dengan masdar marrah. Yusagu lidalalati alal marrah, dibuat masdar untuk menunjukkan atas marrah, jumlah dari pekerjaan. Marrah maksudnya jumlah dari pekerjaan. Minal fi'li tsulatsi, dari fi'il tsulatsi, masdarun ala wazni fa'alah. Masdar di atas wazan apa? Fa'ala. Semua. Apapun itu. Jadi tidak ada lagi dibilang muta'addi, lazim. Dipahami? Semua fa'ala kalau menunjukkan marrah, maka buat saja dengan apa? Fa'lah. Misalnya, doroba. Kalau satu kali pukul, buat fa'alatan. Hah? Dorbatan. Kan begitu? Ya. Gosalah. Satu kali cuci. Hah? Goslatan. Akala? Aklatan. Mana'a? Man'atan. Man'atan. Syaribah? Syarbatan. Syarbatan. Dipahami? Pokoknya untuk menunjukkan marrah, mudah saja. Ini kiasi. Kalau itu menunjukkan marrah, maka fa'alatan. Artinya juga, kalau antum dapat dalam kitab bentuk fa'alatan, masdar, itu biasanya semuanya marrah. Seperti misalnya, fadukkata dakkatan, wahidatan, dakkatan, fa'alatan. Paham? Satu kali. Wahidatan itu untuk menguatkan. Dipahami ini? Semua begitu. Jadi untuk marrah, fa'alah. Bisukun dengan sukun, bifatin fasukun, dengan fathah kemudian sukun. Kajalasa jalsatan, wakala aklatan. Selesai? Sudah? Nah, cuman masalahnya sekarang, kadang ada masdar simai, sudah ada ta'anya. Nah, misalnya kan kata rohima yarhamu, masdar aslinya rohmatan, bayangkan. Jadi di masdar asli sudah ada apa? Tak. Bagaimana caranya supaya beda dengan masdar marroh? Ini permasalahan maksudnya. Kalau misalnya antum dapat kata belum wa idakana bina umas dari al asli bitta. Kalau bangunan masdar aslinya sudah dengan tak. Fayudallu alal marro bil was. Maka untuk menunjukkan atas marro, tambahkan sifatnya. Paham? Anu kadang rahmatan wahidatan. Paham kan? Tambahkan apa? Sifat. Tahu sifat? Na'am. Na'am. Kalau dalam Al-Quran otomatis sudah ada. Hadis otomatis sudah ada. Ini pembicaraan kalau kita bercakap. Misalnya kalau kita bercakap, maka tambahkan itu. Iya. Kada bola karohima rahmatan wahidatan. Selesai masalah. Seperti rahima rahmatan wahidatan. Selesai. Wa yusabu minhu lidalalati alal hay'ah. Ini lagi masdar hay'ah namanya. Masdar apa? Hay'ah. Wa yusabu min, dibuat darinya. Lidalalati alal hay'ah, untuk menunjukkan hay'ah. Iya, cara. Untuk menunjukkan apa? Cara. Jadi selalu terjemahkan, tambahkan kata apa? Cara. Cara duduk. Cara sembelih. Cara minum. Tambah ini terjemahannya. Untuk menunjukkan masdar apa ini? Hay'ah. Masdarun ala wazni fi'ila. Masdar di atas wazan apa? Masdar di atas wazan fi'ila. Kalau tadi fa'ala, kalau ini fi'la, bikasrin fasukun dengan kasro dan sukun. Seperti jalasa jilsatan. Misalnya gini dah, jalasa Ahmad jilsatal amir. Jalasa Ahmad jilsatal amir. Apa terjemahannya ini? Ingat, fi'ilah masdar hay'ah, menunjukkan cara, bentuk, keadaannya. Berarti apa terjemahan ini? Ahmad duduk ya seperti al-amir. Paham kan? Sama dengan hadis itu, wa idza dabahtum fa ahsinu adzbaha. Kalau kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Paham terjemahannya? Kan itu adalah masdar apa? Masdar apa? Hai'ah. Berarti baik-baik. Itu tidak masuk dalam tasrif. Karena yang masuk dalam tasrif adalah masdar asli. Sementara ini masdar yang dibuat oleh orang Arab, ya, ulama bahasa berdasarkan penelitian, kalau untuk menunjukkan hai'ah, fi'lah. Kalau untuk menunjukkan marah, fa'lah. Sebagaimana nanti sebentar ada namanya masdar mimi. Kalau antum bingung apa masdar ini kata, sudah masdar mimi saja. Iya kan? Antum udah tahu ini apa masdarnya, sudah pakai saja masdar mimi. Ini semua kiasi. Ada caranya sebentar. Jadi wafil hadis, dalam hadis, idza qataltum fa ahsinul kitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbaiki cara membunuhnya. Paham gak ini? Jangan menyiksa. Jangan apa? Menyiksa. Paham mah? Potong ayam, gorok, mulai berkali-kali. Paham kan? Bagaimana kalau digorok sampai putus? Ya kan bukan menyiksa itu. Ya, cepat mati juga gak apa-apa. Iya kan? Paham gak? Menyiksa gak? Kalau sampai putus? Hah? Gak apa-apa. Iya gak? Betul gak? Betul gak? Apa yang putus? Lehernya. Wow, orang awam kalau putus lehernya tidak mau makan, kan tidak ada masalah. Kalau putus malah lebih enak, cepat keluar darahnya, cepat mati. Paham? Era karena bertentangan dengan orang awam. Sama ayam sapi sih. Sama semua, mau ayam mau sapi, iya? Jelas ini. Kalau lewat kemarin pembahasan ini dibahas dengan set yang lain. Harus disembelih bukan di putus. Hah? Apa dalil? Kalian disembelih beda dengan yang diputus. Hah? Disembelih beda dengan yang dipotong. Dihilangkan. Iya. Orang menyembelih itu mengalirkan darah kan? Terus apa bedanya dengan dipotong? Katanya kalau disembelih beda dengan dipotong. Kalau potong putus, kalau sembelih sampai potong. Hukum syari ini tuh membahas illah. Tep. Sekarang apa ilah yang kita sembeli? Dah kan untuk mengalirkan darahnya supaya mati, iya kan? Dah terus kenapa kalau unta kita tusuk di bagian bawahnya lehernya di bawah sekali dekat, bukan yang di lehernya di atas ini di kepalanya, bukan? Kalau unta di bawah sini pas dekat kakinya, kenapa? Sementara kambing di dekat lehernya. Kenapa itu? Kan ilahnya supaya apa? Cepat mati, karena unta lama sekali mengalir darahnya ke sini, panjang lehernya. Jadi dipotong sini supaya apa? Keluar darahnya banyak, akhirnya mati cepat. Dibangin. Ya sekarang kalau kita gorok sampai putus, supaya keluar cepat darahnya, alhamdulillah lebih cepat matinya. Kenapa? Itu orang membahas apa? Kadang bahasa, bukan bahasa yang kita bahas, ilah. Hukum syari itu ilahnya. Kenapa kita potong? Iya kan? Makanya para ulama, seandainya dibilang cepat matinya ditusuk saja, ditombak saja di mana saja, pasti mati cepat. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Makanya ketika ada hewan, sapi jatuh di sumur, susah dikasih naik karena ngamuk di bawah. Sudah, tombak saja sampai kalau dia mati, baru bismillah. Halal. Tidak? Hilangnya kenapa? Tidak? Supaya apa? Mengalirkan darahnya cepat, supaya mati cepat. Nah, kalau digorok sampai putus, alhamdulillah, tidak masalah. Ilahnya. Nah, kenapa bicaranya beda potong, beda sembeli? Ilah caranya. Nah, hukum syari berbicara ilah. Kenapa kita? Kenapa antum kasih lari kita di sini? Betul-betul alhamdulillah. Iya. Jadi perbaiki cara kitlah, cara potongnya. Perbaiki cara potongnya. Wa idza selesai. Sekarang masalah lagi. kadang di masdar asli, kadang didengar sudah ada bentuknya fi'lah pakai ta. Gimana caranya supaya antum bedakan ini dengan marok? Ini lagi. Ini kadang ya, kadang. Kasus ini, contoh kasus. Ya, wa in kanatit ta wa in kanatit ta fi masdarihil asli. Kalau ta sudah ada di masdar aslinya. Ya, dulla 'alal hay'ah. Maka ditujukan atas hay'ah bil wasf sama. Cukup tambahkan apa? Cukup tambahkan apa? Sifatnya. Na'at, na'at dalam masalah nahwu. Kana syada dolata. Kana syada dolata nisdah. Kan sudah memang masdarnya. Nasyada nisdah. Sudah masdarnya. Maka tambahkan sifat selanya. Azimatan. Tambahkan na'at. Tambahkan apa? Na'at. Selesai masalah. Wal marro min ghairi thulathi. Sementara masdar marro dari selain thulathi. Bi ziyadati ta'ala masdarihi. Mudah saja. Kan kalau tadi thulathi fi'lah, kalau marro fa'lah. Paham gak ini? Kalau hay'ah fi'lah. Bagaimana kalau selain thulathi? Nah, kata beliau, marro ya dari selain thulathi bi ziyadati ta'ala masdarihi. Maka cukup tambahkan ta' saja di atas masdarnya yang asli. Misalnya intilo intilaqah. Kan kata intolaqo yang toliku intilaqon masdarnya. Kalau marro intilaqatan. Dipahami ini? Paham? Ya, misalnya istagfaro yastagfiru apa masdarnya? Istighfaron. Kalau marro istighfarotan. Paham gak ini? Sekarang kasus lagi. Bagaimana kalau sudah ada ta? Seperti kemarin itu kan akoma yukimu ikomatan. Ta sebagai pengganti dari apa? Alif yang dihilangkan. Bagaimana sudah ada ta? Ya, jalan keluarnya seperti tadi lagi. Tambahkan apa? Si sifat. Kata beliau rahmallahu taala wa in kana kitabi masdarihi. Kalau ada ta pada masdarnya, dulla alal dulla alaihi bil was, maka sudah ditunjukkan atasnya dengan apa? Was ka ikomatan wahidatan. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, "Wa la yubana min ghairi thulathi masdarul masdarun lil hay'a." Masyaallah, faedah penting. Tidak dibangun dari selain thulathi masdar hay'ah. Tah? Berarti bisa kita katakan sekarang masdar marra bisa dari thulathi, bisa dari selain thulathi. Kalau hay'ah hanya ada pada thulathi. Jelas? Jelas Ahmad? Tidak ada dari selain thulathi. Wa syadda himrah wa niqbah wa immah min ihtamaratil mar'ah wa taqabat wa ta'ammamat wa ta'ammama ar-rajul. Artinya tadi itu himrah, niqbah, immah, semua itu adalah kata mereka masdar mar. Masdar apa itu? Masdar hay'ah, tapi aslinya dari ihtamara. Dan aslinya dari intaqabat. Aslinya dari ta'ammama. Apa antum katakan ini? Ini apa? Syad. Kalau datang menyelisih ini namanya apa? Syad. Ya? Syad. Paham Mubar? Terlambat saudaraku Mubar. Sudah hampir selesai ini Mubar. Kenapa? Apa? Pelanggaran itu sarapan di jam pelajaran. Pelanggaran satu kartu kuning saudara berapa menit? Dua menit. Sekali lagi kartu merah. Tidak boleh sarapan saat pelajaran. Pelajaran penting ini antum tidak ada apa lagi nanti. Masya Allah, tidak ada rekamanmu? Ada rekaman mana yang ini? Alhamdulillah. Kenapa ada rekamannya orang yang tidak ada? Siapa rekam kan? Oh antum. Alhamdulillah. Lumayan. Hilang kartu kuning ni. Karena peduli. Iya. Alhamdulillah. Tidak boleh lagi begitu. Jadi tidak ada ini masya Allah. Dan syar ada dalam bahasa Arab tapi dia enggak apa-apa. Syar. Atani tambi kedua. Indahum masdar yuqalu lahu al masdarun nimi. Masya Allah. Di sisi orang Arab ada namanya masdar, dinamakan dengan masdar apa? Mimi. Masdar mimi ini membantu sekali ketika kita bingung ini fi'il muta'addi atau lazim. Kan dulu kan kalau muta'addi ini, kalau lazim ini. Paham? Tapi kalau kita bingung ini, kadang bingung, maka buat masdar mimi. Ini membantu sekali. Pabrik masdar ini. Ya? Masdar mimi. Kenapa dibilang masdar mimi? Likaunihi mabdu'an bi mimin zaidatan. Zaidatin. Karena dia diawali oleh apa? Mim tambahan. Wa yusagu minas sulasi ala wazni maf'al. Perhatikan baik-baik. Dibuat dari fi'il sulasi di atas wazan apa? Maf'al. Bi fathil mim wal ain wa sukunil fa. Di fathah mimnya dan ainnya maf'al dan disukun fa'nya maf'al. Nah, mansor mad man mansor madrob ham malam yakun mithalan sahihal lam. Ini selama bukan fi'il mithal yang sahih lamnya. Paham? Ini tadi wazannya maf'al selama bukan apa? Fi'il mithal. Tahu untuk fi'il mithal? Fi'il yang awalnya huruf illa dan sohi lamnya, tentunya sohi lamnya, ya sohi lam tu tak fa'uhu fil mudhari, yang dihilangkan fa'nya di mudhari. Tah seperti wa'ada, apa fil mudharinya? Ya'idu. Walada, yalidu. Ini dikecualikan, dia tidak di atas maf'al. Fa'innahu yakunu ala zinati maf'il. Tah jadi masdar miminya walada apa? Apa? Maulid. Berarti sama dengan isim zaman dan isim makannya. Jelas? Maulid. Iya? Maf'il. Bikasri ain, dikasri ainnya, maw'id, maw'di'. Dah, sering kita dapat. Maw'di'. Maw'id. Paham? Itu adalah masdar apa? Masdar mimi. Kalau di dhammah, mimnya baru isim fa'il. Hati-hati. Kalau di fathah, ingat ini, di fathah mim. Yang beda adalah huruf sebelum terakhir, ainnya. Kadang maf'al, kadang apa? Maf'il. Hati-hati. Itu kalau ada di fathah mimnya, itu masdar mimi. Kalau di dhamma, itu sudah di atas sulasi. Bisa isim maf'ul atau isim fa'il. Kalau di fathah sebelum terakhir isim maf'ul, kalau di kasroh sebelum terakhir, maka isim fa'il. Tapi kalau sulasi, di fathah mimnya, maka itu adalah masdar mimi. Masdar mimi. Paham Ahmad? Siapa lagi namanya nih? Kepala ronda? Imran? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, fa'innahu yakunu ala zinati maf'il. Bikasri al-ain, bikasri al-ainnya. Kama'id wa maudi. Wa syadda minal awal. Dianggap syad dari yang pertama, al-marji. Wal-masir. Tah? Syad. Seperti mereka bilang, ma'rifatul abdi rabbahu. Ma'rifatul abdi rabbahu. Ini ma'rifah masdar mimi. Tapi dia bilang ma'rifah. Seharusnya apa? Ma'rofa. Karena dia bukan fi'il mithal. Paham? Dianggap apa ini? Dianggap apa? Syad. Tapi kan datang dalam bahasa Arab. Syad artinya di luar daripada kaidah umum yang kita letakkan. Yang diletakkan oleh ulama apa? Bahasa. Karena kaidah itu kaidah aglabia. Kaidah kebanyakan kata dalam bahasa Arab. Jelas ya? Ini syad. Masya Allah. Iya. Wal ma'rifah wal maqdi wal maqdirah wal qiyas biha al fath. Padahal qiyasnya apa? Qiyasnya apa? Fathah. Wa qad warada sulatil ula bil kasr. Kadang datang sulati yang pertama dengan kasrah wal akhir musallasa. Dan yang dia bilang qad warada as-salasatul ula bil kasr. Telah datang bacaan dalam tiga yang pertama dengan kasrah. Mana tiga yang pertama? Tiga yang pertama al-marji, al-masir, al-ma'rifah. Datang juga dengan fathah. Berarti dibilang al-marja', al-masor. Iya kan? Al-masir dengan ya. Kalau fathah, alif, al-masor, terus al-ma'rifah. Paham tiga yang pertama, Ahmad? Terus kata beliau wa al-akhir dan yang paling terakhir siapa itu? Siapa itu? Al-Maqdirah Musallasa. Masya Allah. Datang dalam tiga harokat. Musallasa maksudnya tiga harokat. Berarti Maqdirah, Maqdarah, Maqdurah. Paham kembali-kembalinya nih. Hati-hati nih. Jadi tiga yang pertama dinukil dengan kasro, dinukil juga dengan fathah. Tapi satu yang paling terakhir itu dinukil dengan berapa? Tiga harokat ainnya. Tahu musallata? Apa artinya musallata? Tiga. Artinya kasro, fathah, dhammah. Tuh, kan harokat ada berapa? Ada tiga. Fasyudud fi halatai. Maka yang syak pada dua keadaannya. Al-kasro wa dhom. Yaitu kasro dan dhammah. Kalau fathah, sudah di atas apa? Asal. Jelas. Wa min ghairi thulati, dan dari selain thulati, yakunu ala zinati ismul maf'ul. Masya Allah. Artinya gini saudara. Isim masdar mimi dari selain thulati. Ini pertanyaannya. Apa masdar mimi dari selain thulati? Kata beliau, wa min ghairi thulati, dan dari selain thulati, yaitu bilang masdar mimi maksudnya. Masdar mimi dari selain thulati, yakunu ala zinati ismul maf'ul. Maka dia berada di atas wazan isim maf'ul. Kamukram wa mu'addam wa muqam. Dah, sama dengan antum akrama yukrimu ikraman, mukrimun mukramun. Masdar miminya juga mukramun. Terus kalau antum bertanya, gimana cara bedakan? Ini isim maf'ul atau masdar mimi? Paham cara beda? Gimana pertanyaannya? Maka dilihat dari siap konteks nanti, konteks kalimatnya. Ini dia maunya isim maf'ul atau apa? Masdar mimi. Konteks lagi mempengaruhi. Jelas ini? Jelas ini kalau sama. Asalit tambih yang terakhir, tambih yang ketiga. Yusaku minal lafdi masdar. Dibentuk dari lafad masdar. Dibentuk dari lafad masdar. Yukalu lahu al masdaru sinai. Dikatakan terhadapnya masdar sinai. Ya. Dinamakan apa? Masdar sinai. Maksudnya dari lafad yang umum. Dari lafad yang umum, antum bisa membuat dia apa? Masdar. Namanya masdar buatan. Masya Allah. Ada juga namanya masdar apa? Masdar buatan. Kan ada masdar kiasi, ada masdar marro, ada masdar hai'a, ada masdar mimi. Ada namanya masdar sinai. Masdar buatan. Ini dibuat dari isim-isim jamid. Banyak dibuat dari isim-isim apa? Jamid. Yuqalu lahu al-masdar sinai. Wahu ayyuzadu ala labdi ya musyaddadah. Caranya ditambahkan saja pada lafad itu ya yang ditasdid. Misalnya alam, kalau mau jadi masdar alami. Tahu apa artinya? Alami, asli. Tahu paham itu? Menunjukkan mana asli, satu saja. Ya man, tambahkan saja apa ini? Pertama ya yang ditasdid, setelah itu wata tani, setelah itu tambahkan ta marbuto. Maka jadi alam, jadi alamiyah. Tahu? Ahmad Ahmadiyah. Zaid Zaidiyah. Itu masdar. Masdar apa namanya? Hah? Sinai. Nah, gontang Gontangiyah. Pokoknya tambahkan saja apa? Hah? Apa? Yah yang bertasdir dan ta ta'nis. Ta'nis maksudnya ta marbuto. Ya, kal hurriyah wal wataniyah wal insaniyah wal hamadiyah wal madaniyah. Semua ini adalah apa? Masdar apa ini? Sinai. Paham ini insyaallah? Pokoknya kalau yang ini luas, tidak terhitung. Karena semua kata bisa membuat. Buton, butoniyah. Paham enggak ini? Iya, ini semuanya. Selesai masdar alhamdulillah. Insyaallah besok kita masuk di pembahasan isim fa'il.